بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ilmu ini dalam rangka untuk mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali kajian fikih kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Al-Imam Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan Ibn Hajar. Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sedang mempelajari bab tentang izalan najasah, menghilangkan najis, dan bayan penjelasan tentang benda-benda najis. Hadis yang pertama telah kita selesaikan. Sekarang kita akan melanjutkan hadis yang kedua. Ya. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Qal, kata Anas, lamma kana yaumu Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar, yaitu penaklukan Khaybar yang merupakan wilayah tempat berdomisilinya orang-orang Yahud ketika itu, ya, yang telah melakukan pengkhianatan dalam memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka diserbu oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk ditaklukkan. Dikenal dengan perang Khaybar, penaklukan Khaybar. Nah, di hari itu ketika perang Khaybar, kata Anas bin Malik, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talhah. Ya, Abu Talhah itu menikahi ibunya Anas, yaitu Ummu Sulaim. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ibunya bernama Ummu Sulaim, ketika menjanda dinikahi oleh sahabat bernama Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kata Anas, di perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talhah, fanada, yaitu menugasi Abu Talhah untuk menyampaikan pengumuman tentang suatu hukum syariat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Fanada, kemudian Abu Talhah meneriakkan pengumuman agar didengar oleh seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu. Inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian semua dari memakan, untuk memakan luhum, daging-daging al-humur al-ahliya, keledai-keledai jinak. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya keledai-keledai jinak itu, yakni yang dipelihara, keledai, yang disebut keledai, sesungguhnya itu adalah rijs. Rijs maknanya akan dijelaskan nanti, ya, berkemungkinan bermakna haram dan berkemungkinan bermakna najis. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ya. Jadi yang dibahas di sini adalah tentang pengharaman keledai. Di sini dalam hadis disebut al-humur al-ahli, yaitu bentuk jamak dari al-himar al-ahli, satu ekor keledai, ya, bahasa Arabnya adalah al-himar al-ahli. Disebut al-ahli, al-ahli artinya jinak yang dipelihara. Itulah yang disebut keledai. Namun dalam penamaan bahasa Arabnya disebut al-himar al-ahli. Al-ahli itu artinya jinak yang dipelihara. Ya. Dalam bahasa kita ya disebut keledai. Nah, kenapa dikatakan yang jinak yang dipelihara di sekeliling manusia masyarakat? Karena di sana ada, dalam bahasa Arabnya ada al-himar al-wahsyi. Ada al-himar al-wahsyi. Al-himar al-wahsyi, al-wahsyi artinya yang liar. Nah, yang dimaksud dengan yang liar itu, jika himar kita katakan keledai, keledai yang liar, maksudnya sebenarnya adalah zebra. Ya, zebra. Jadi jangan sampai salah paham jika mendapatkan penyebutan al-himar al-wahsyi kemudian, ya, sekadar melihat kamus, himar artinya keledai, wahsyi artinya liar, diartikan keledai liar. Namun bingung apa keledai liar itu, maksudnya bagaimana? Yang dimaksud itu zebra. Ya, zebra. Zebra halal. Zebra halal, yaitu al-himar al-wahsyi. Himar yang liar, yang berkeliaran di hutan, yaitu zebra. Ya. Biasa disebut kuda zebra, ya. Nah, itu zebra, itu halal. Itu bisa diburu. Ya. Termasuk binatang buruan yang halal untuk dimakan. Adapun al-himar al-ahli, maksudnya keledai. Nah, keledai ini yang dipelihara, yang jinak. Nah, ini yang awalnya, ya, awalnya halal. Kaum muslimin memakannya, menyembeli dan memakannya. Tetapi ketika terjadi perang Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar, penghalalan keledai diangkat, dihapus hukumnya oleh Allah SWT. Turun wahyu kepada Nabi SAW mengharamkan makan keledai. Maka Nabi SAW memerintahkan salah satu sahabatnya tadi yang kita dengar di hadis bernama Abu Talha, yang menikahi Ummu Sulaim, ibunya Anas, untuk mengumumkan bahwa Allah SWT dan Rasulnya melarang kaum muslimin makan daging keledai. Kemudian dijelaskan apa sebab diharamkannya, yaitu rijis, karena daging keledai itu rijis. Ya. Makna rijis akan dijelaskan nanti lebih detail, berkemungkinan bermakna haram, berkemungkinan bermakna najis. Nah, ini salah satu, ya, dalil yang menunjukkan kepada kita adanya perubahan pada sebagian hukum syariat. Allah Maha Tahu dalam menetapkan suatu hukum syariat, ya, kapan hukum itu ditetapkan. Seperti pembahasan sebelumnya yang telah kita lewati, yaitu pembahasan tentang khamr, minuman keras beralkohol yang memabukkan, ya, yang awalnya halal, ya, sejak masa jahiliyah sampai turun datang Islam, di awal Islam halal, ya, para sahabat minum khamr sampai mabuk, sebenarnya diceritakan tentang mabuknya Hamzah radhiyallahu anhu sampai membunuh ontanya Ali bin Abi Thalib sampai bisa dicegah, ya, itu terjadi ketika masih halal, sampai kemudian melalui fase-fase sesuai dengan kondisi keimanan kaum mukminin, kesiapan mereka untuk menerima pengharaman khamr dengan fase-fase sampai akhirnya diharamkan. Ya. Dan apakah berarti haram atau najis? Setelah kita bahas, adanya perselisihan di antara ulama mengenai suci atau najisnya khamr, yang juga berarti alkohol. Nah, apakah suci atau najis? Dan telah kita lewati pembahasan itu, bahwa yang terkuat suci tetapi haram. Nah, nah sekarang pembahasan ini juga demikian. Awalnya dihalalkan daging makan keledai, para sahabat makan, ya. Tetapi kemudian turun wahyu mengharamkan. Nah, ini namanya hukum yang mansukh. Jadi ada dalam fikih Islam itu pembahasan nasikh mansukh. Nasikh satu hukum yang menghapus. Mansukh hukum yang dihapus. Nah, jika ya hukum itu telah ditetapkan menghapus hukum sebelumnya, kemudian itu yang berlaku, ya, sampai dan tidak ada lagi penghapusan setelahnya, perubahan setelahnya sampai Nabi wafat alaihi salatu wassalam, yang berarti syariat telah sempurna, maka hukum itulah yang berlaku sampai hari kiamat. Nah, itulah yang berlaku sampai hari kiamat, dan itulah yang relevan, yang sesuai untuk kehidupan umat manusia, ya. Jadi kesimpulannya berarti keledai haram berdasarkan hadis ini. Nah, perlu diketahui bahwa di sini, ya, pada kelanjutan hadisnya dijelaskan bahwa ketika itu para sahabat sedang memasak daging keledai. Jadi daging-daging keledai itu sedang dimasak di atas panci. Ketika datang pengumuman itu, ya, pada kelanjutan hadisnya dijelaskan fa ukfiat al qudur wa innaha latafuru bil lahm. Maka serta merta ketika terdengar pengumuman itu, panci-panci, periuk-periuk yang berisi daging-daging keledai yang sedang dimasak itu ditumpahkan oleh sahabat, dibuang isinya. Dalam keadaan, ya, daging-daging itu, ya, sedang dimasak di atas panci-panci itu. Dalam keadaan mendidih. Ya, tetapi ketaatan mereka, sam'u wa tha'ah, para sahabat jika mendengar hukum, ya, dari Allah dan Rasulnya, mereka langsung taat. Ya, jika itu perintah langsung dilaksanakan, jika itu larangan langsung ditinggalkan. Nah, demikianlah seharusnya seorang Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kata lahm di sini bukan berarti hanya dagingnya yang haram, tetapi penyebutan kata lahm yang artinya daging, penyebutan itu hanya mewakili. Kenapa hanya lahmnya yang disebut mewakili bagian tubuhnya yang lain? Karena daging itulah yang mendominasi tubuh hewan yang dimakan. Tetapi bukan hanya dagingnya kan yang dimakan. Sumsumnya dimakan, ya, bagian-bagian organ-organ yang bagian dalam, hatinya, jantungnya dan yang lainnya kan ikut dimakan. Ya. Tetapi yang dominan itu ya daging. Dan itu yang utama, oleh karena itu mewakili yang lainnya disebut dagingnya. Nah, sama dengan penyebutan lahmul khinzir dalam Al-Quran. Haram makan lahmul khinzir, daging babi, najis. Bukan berarti hanya dagingnya, kemudian yang lainnya boleh. Daging di situ hanya mewakili daging dan yang lainnya, maksudnya begitu. Ya, kenapa dagingnya mewakili? Karena dagingnya yang mendominasi, dan itu yang utama. Nah, mewakili yang lainnya. Nah, ketika di hadis ini dinyatakan bahwa yang diharamkan adalah al-himar al-ahli, yaitu keledai, yani yang jinak yang dipelihara, yaitu keledai maksudnya, ini menyiratkan bahwa al-himar al-wahsi yang liar, yaitu tepatnya disebut zebra yang berkeliaran di hutan, itu halal. Ya. Dan telah datang dalil lain-lain yang menunjukkan halalnya zebra. Ya. Nah, sekarang apa faktor, apa illat, ya, illat atau faktor keharaman keledai jinak? Kenapa diharamkan? Padahal tadinya halal. Ya. Mungkin muncul persangkaan bahwa barangkali dikhawatirkan jika terus dimakan akan punah. Karena khawatir punah, padahal keledai itu dibutuhkan untuk ditunggangi, ya. Maka diharamkan agar tidak punah. Tetapi anggapan ini keliru. Anggapan ini keliru. Keledai diharamkan padahal tadinya halal bukan karena kekhawatiran punah, bukan. Ya. Kenapa kita mengatakan anggapan ini salah? Karena di sana ada hewan yang lain seperti unta, kuda, ya. Unta dan kuda itu lebih banyak digunakan daripada keledai. Sementara tidak turun syariat, ya, mengharamkan makan unta dan kuda. Seandainya sebabnya karena dikhawatirkan punah, maka kekhawatiran punahnya unta dan kuda jika terus disembeli-sembeli dan dimakan itu lebih besar, dan manfaatnya lebih besar, lebih banyak dibandingkan keledai. Tetapi tidak, tetap saja dihalalkan makan unta, terus saja disembeli, dimakan, kuda juga begitu, dan alhamdulillah juga tidak punah. Nah, alhamdulillah juga tidak punah, terus saja ada. Nah, karena itu memang nikmat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan maslahat hidup manusia. Begitu pula sapi. Ya. Sapi yang dibutuhkan untuk membajak, ya, dibutuhkan untuk membajak, ya, di masa itu, ya. Di masa itu dan mungkin di masa-masa yang dekat. Adapun kita sekarang di era kita, ya, sudah canggih. Sudah ada traktor. Nah, tapi di masa-masa itu dan di masa-masa yang tidak jauh waktu kita kecil dulu, ya, orang-orang membajak dengan sapi atau kerbau. Nah, artinya kebutuhan terhadap sapi juga besar. Lebih besar daripada kebutuhan kepada keledai. Untuk kepentingan membajak. Tapi juga tidak ada pengharaman makan sapi, kerbau. Tidak ada pengharaman dengan alasan khawatir punah. Itu tidak ada. Tetap saja dihalalkan. Ya. Jadi alasannya bukan diharamkannya keledai, bukan karena adanya kekhawatiran punah sehingga diharamkan. Bukan karena itu. Berarti apa? Apa sebabnya diharamkan pada tadinya halal? Ya. Telah dijelaskan di akhir hadis, telah dijelaskan pada hadis Nabi SAW tersebut, dikatakan fa innaha rijsun. Karena sesungguhnya keledai itu rijsun. Keledai itu rijs. Apa makna rijs? Rijs ada dua kemungkinan maknanya. Kemungkinan yang pertama artinya haram. Kemungkinan yang kedua artinya najis. Nah, sekarang coba kita pahami. Jika rijs artinya najis, ya. Maka maksudnya makna najis ini dibawa kepada daging yang ada di panci-panci ketika itu, yang ada di dalam periuk yang sedang dimasak, ya, Jadi makna rijis dengan makna najis jika dibawa kepada daging-daging keledai yang sedang dimasak di atas panci-panci ketika itu di perang Khaybar, maka itu jelas. Kenapa? Karena suatu hewan, ketika hewan itu diharamkan untuk dimakan, maka tidak akan menjadi halal dengan penyembelihan. Sefasih apapun seseorang baca bismillah, ya, sehebat-hebatnya dia menyembelih cepat, ya, memenuhi syarat, maka hasil sembeliannya tetap bangkai jika memang hewan itu hewan yang haram. Membeli kucing, membeli anjing, membeli biawak, dan semisalnya yang merupakan hewan-hewan predator, hewan-hewan predator pemangsa, ya, yang diharamkan dimakan, disembeli tetap bangkai hasilnya. Jadi dagingnya bangkai. Nah, berarti daging-daging keledai yang ada di panci-panci itu najis. Nah, itu jelas. Adapun jika makna najis hendak dibawa kepada keledainya ketika masih hidup, nah ini butuh pembahasan, ya, dan ini diperselisihkan oleh ulama, akan kita bahas. Karena jika keledainya difonis najis, rijis, ya, najis artinya keledainya ketika masih hidup itu najis, berarti tubuhnya, air liurnya, keringatnya najis. Ini butuh untuk ditinjau kembali, butuh dibahas. Meskipun sebagian ulama sudah memahami demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa keledai itu najis, tubuhnya najis, air liurnya najis, keringatnya najis, najis. Dan itu mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali, fuqaha pengikut mazhab Imam Ahmad. Nah, tetapi wallahu alam, mazhab ini punya kelemahan. Ya, mazhab ini punya kelemahan. Oleh karena itu sebagian fuqaha, ya, sebagian fuqaha ahli fikih mazhab Hambali sendiri membantah. Di antaranya Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, As-Sa'di, Sa'di guru Ibnu Utsaimin, dan Ibnu Utsaimin sendiri yang ada di masa kita, ahli fikih, ahli fatwa dari kalangan fuqaha Hanabil ada di Arab Saudi yang sudah wafat, yaitu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga tidak setuju dengan itu. Iya. Mereka-mereka yang kita dengar, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Sa'di, Ibnu Utsaimin, mereka merojihkan, menguatkan pendapat bahwa keledai suci. Ya, suci. Begitu pula bagal. Bagal itu hasil perkawinan kuda dengan keledai, juga suci. Nah, jadi ini sebagaimana halnya kuda suci, kemudian keledai suci, ya, bagal hasil perkawinan kuda dengan keledai juga suci. Ya, kuda halal, keledai haram dimakan. Bagal hasil perkawinan antara kuda yang halal dengan keledai yang haram. Bagal halal apa haram? Tidak mungkin dipisahkan yang halal dan haram di situ. Sudah bergabung, bercampur. Jika sudah demikian, maka diharamkan. Nah, tidak mungkin meninggalkan, ya, yang diharamkan tanpa meninggalkan seluruhnya. Karena itu sudah hasil percampuran antara yang halal dan haram, bercampur, berbaur jadi satu, maka akhirnya mengikut kepada yang haram. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa keledai suci, ya, perhatikan, dalil yang menunjukkan bahwa keledai suci ketika masa hidupnya, ya, Nabi SAW dan para sahabat, mereka biasa, ya, mengendarai keledai, punya keledai, mengendarai keledai dan bagal. Nabi sendiri punya bagal, ya, biasa mereka menunggangi keledai dan bagal. Nah, sementara ketika mereka menunggangi keledai dan bagal, mereka tentunya tidak lepas dari persentuhan dengan keringat, keledai dan bagal itu. Ketika ditunggangi dalam perjalanan, dalam safar kan berkeringat, bersentuhan dengan keringatnya, pakaiannya, tubuh penunggangnya, pakaiannya bersentuhan, ya begitu. Nah, bersama dengan itu semua, Nabi alaihissalam tidak pernah memerintahkan, tidak ada hadis dari Nabi memerintahkan umatnya, para sahabatnya untuk menjaga diri darinya. Hati-hati, jangan tersentuh, ya, keringat atau tubuh keledai bagal yang basah. Tidak ada peringatan seperti itu. Tidak ada juga perintah dari Nabi jika tersentuh oleh tubuh keledai atau bagal yang basah atau keringatnya, maka cuci pakaian tubuh kalian. Tidak ada. Tidak ada perintah seperti itu. Ya. Ini dalil bahwa suci. Dan juga yang menguatkan sucinya, keberadaan keledai dan bagal mengelilingi manusia karena dipelihara, hidup bersama mereka, sulit dihindari persentuhan dengannya, ya, terutama yang memeliharanya. Ya, ini sama halnya dengan keberadaan kucing yang mengelilingi manusia, ya, hidup berkeliaran, ya, kemudian terkadang makan dari makanan kita, terkadang minum dari air kita, sulit dihindari. Nah, ini bagi mereka yang mengatakan bahwa sebenarnya tubuh hewan yang haram dimakan, yang karena predator itu najis, tetapi ketika misalnya kucing sulit dihindari, ya, bersentuhan dengan kita, dijelaskan tadi, maka di sini ada keringanan. Nah, tetapi sudah kita lewati bahwa yang benar, tubuh hewan yang haram dimakan, ya, tubuh hewan yang haram dimakan, ketika masa hidupnya, tubuhnya suci. Tubuhnya, ya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Adapun kotorannya, kencingnya, ya, akan kita bahas nanti. Jadi kesimpulannya, ya, kembali kepada keledai, bagal, kesimpulannya tubuhnya suci, ini yang benar. Jadi rijis pada hadis tersebut, najis dibawa kepada daging-dagingnya, ya, bagian-bagian tubuhnya yang diambil setelah disembelih. Karena ketika diharamkan, meskipun disembelih, hasilnya tetap bangkai yang najis. Adapun dimaknai haram itu jelas, ya, haram meliputi ketika masa hidupnya dan ketika telah disembelih, ini haram dimakan. Namun tubuhnya ketika masih hidup suci. Oleh karena itu Nabi SAW, para sahabat senantiasa menunggangi keledai dan tidak ada peringatan untuk berhati-hati dari persentuhan dengan tubuh keledai yang basah dan keringatnya, dan tidak ada juga perintah dari Nabi untuk mencuci pakaian dan tubuh yang tersentuh oleh keledai. Nah, jadi keledai, bagal sama dengan kuda, suci tubuhnya. Bedanya keledai haram, bagal haram dimakan, sementara kuda halal. Adapun kotorannya dan air kencingnya, ini pembahasannya lain. Ya. Mengenai kotoran dan air kencing keledai, ya, bagal, apakah suci atau najis? Ini diperselisihkan oleh ulama. Pembahasan ini kita rangkum, ya, pembahasan ini kita rangkum supaya mudah dikuasai, dipahami. Kita bagi hewan-hewan itu menjadi hewan-hewan yang suci tetapi haram dimakan. Suci tetapi haram dimakan. Ya. Hewan-hewan yang diharamkan dimakan seperti keledai tadi yang roji suci, ya, bagal juga begitu. Hewan-hewan, semua hewan predator pemangsa itu haram. Nabi mengatakan kullu dinabin minas sibaa fa huwa haram. Wa kullu dhi mikhlabin minat tuyur fa huwa haram. Semua hewan pemangsa predator dengan gigi taringnya haram, semua burung pemangsa predator dengan cakarnya haram. Berarti singa, macan, ya, serigala, anjing masuk, ya, kucing masuk, itu semua predator. Kucing juga predator, tapi tentunya yang dimangsa yang lebih kecil seperti tikus. Ya. Masuk semua ular, biawak, ya, itu semua predator. Pemangsa yang gigi taringnya haram dimakan semua itu. Nah, kemudian burung yang merupakan predator dengan cakarnya seperti burung elang. Ya, biasa memangsa ayam dengan cakarnya. Ya. Nah, hewan-hewan predator ini haram dimakan. Nah. Tetapi suci. Kecuali seperti anjing, adapun anjing memang najis. Memang najis. Ya. Kemudian kelompok yang kedua hewan-hewan yang halal dimakan, ya seperti kuda, sapi, kerbau, unta, kambing, ayam dan semisalnya. Nah, dalam masalah kotoran dan air kencing hewan-hewan itu ada khilaf di antara ulama. Ana akan mulai dengan mazhab Asy-Syafi'i. Nah, karena di negeri kita yang paling dikenal itu mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i, ya, pada mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, kotoran dan air kencing semua hewan adalah najis. Ini mazhab Syafi'i. Semua kotoran dan air kencing semua hewan najis semua. Ya. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi kotoran kuda, kotoran kambing, kotoran ayam itu najis pada mazhab Syafi'i. Tetapi jika kita meneliti dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang ada, kita mendapati bahwa mazhab ini memiliki kelemahan. Dan yang lebih kuat adalah mazhab murid Asy-Syafi'i yaitu Imam Ahmad. Dan guru Asy-Syafi'i yaitu Imam Malik. Mazhab Al-Imam Ahmad murid Al-Imam Asy-Syafi'i dan mazhab guru Asy-Syafi'i yaitu Imam Malik mengatakan bahwa ada rincian. Kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan suci. Sedangkan kotoran dan air kencing hewan yang haram dimakan najis. Jadi diikutkan dengan kesucian dan keharuman dagingnya. Jika halal dimakan, kotorannya dan kencingnya suci. Jika haram dimakan, kotorannya dan kencingnya najis. Ya, dan ini yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, metode ini yang paling baik kata Ibnu Taimiyah, yaitu mengikutkan hukum air kencing dan kotorannya dengan hukum makan dagingnya. Baik, sekarang kita lihat hadis-hadis yang ada yang mendukung mazhab ini. Telah datang sebuah hadis yang menunjukkan kenajisan kotoran sebagian hewan yang haram dimakan. Ya. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Al-Bukhari. Yaitu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, kemudian memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangkan 3 buah batu untuk istijmar, untuk cebok dengan batu itu istijmar, karena cebok itu ada 2 cara, dengan air, istinja dengan air, ya, bisa juga istinja dengan suatu benda yang padat, ya, bukan benda cair seperti air tapi benda padat, ya, seperti batu, ya, di masa kita tisu misalkan, ya, dan semisalnya. Dengan syarat 3 kali digosok minimalnya. Nah, 3 kali digosok minimalnya atau 3 bendanya. Oleh karena itu Nabi meminta didatangkan 3 batu. Ternyata Ibnu Mas'ud hanya dapat 2. Maka dia cari-cari lagi 1. Supaya lengkap jadi 3 sesuai perintah Nabi. Dia tidak dapat. Akhirnya dia mengambil rawthah. kata Ibnu Mas'ud, akhirnya saya memungut rausah, yaitu kotoran hewan. Kotoran hewan yang sudah mengering. Yang sudah mengering. Itu hari yang diambil. Ya. Kemudian dibawalah dua batu ditambah satu bongkahan kotoran hewan. Maka ketika Nabi menerimanya, Nabi mengambil batunya dua, sedangkan kotoran hewannya dilempar, dibuang oleh Nabi. Kata Nabi, ini najis. Ini najis. Ya. Nah, ini diantaranya. Juga hadis yang pernah kita lewati, ya, pada masalah air, yaitu terkait dengan air yang ada di padang pasir yang didatangi oleh hewan-hewan buas predator untuk minum. Ditanyakan apakah air itu masih suci, bisa dipakai bersuci atau sudah bernajis. Nabi menjawab, ya, apabila jumlahnya, volumenya dua kullah, maka sulit ternajisi, tidak ternajisi. Kenapa ditanyakan hal itu? Karena hewan-hewan buas di padang pasir itu, mereka selalu datang ke air yang ada di padang pasir untuk minum. Ya, sementara tubuh mereka berlepotan dengan kotorannya, air kencingnya, ya. Kan mereka tidak pernah cebok kan, kencing, ya, buang kotoran, itu berlepotan di tubuh mereka. Begitu pula ketika minum, sering pula sambil kencing, sambil buang kotoran. Sehingga ada kekhawatiran air itu ternajisi oleh kotoran atau air kencing hewan itu. Maka ditanyakan. Ini menunjukkan bahwa kotoran dan air kencing hewan yang haram dimakan najis. Adapun hewan yang halal dimakan, justru datang hadis-hadis yang menunjukkan suci. Di antaranya, pernah Nabi memerintahkan, ya, kepada satu kaum yang disebut Oraniyun. Kaum Orania ini jahat. Mereka datang ke Madinah dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya dipercaya oleh Nabi, karena mereka masuk Islam, nampaknya keislaman. Tinggal beberapa hari di Madinah. Ternyata sakit, tidak kuat dengan hawanya Madinah. Ya. Kemudian mereka pamit. Nabi mempersilakan mereka untuk minum air kencing unta. Ya, mempersilakan untuk minum air kencing unta dan juga minum susunya sebagai obat. Akhirnya ini unta-unta ini unta-unta zakat. Akhirnya mereka minum dari susu unta, dari air kencing unta, sembuh. Setelah sembuh, dibunuh penjaganya. Kemudian dirampok ontanya, akhirnya dikejar oleh sahabat, ya. Kemudian dihukum oleh Nabi SAW karena melakukan kerusakan di muka bumi. Dihukum sampai mati akhirnya, ya. Nah, yang dipetik dari hadis itu, hadis tersebut muttafaq alaih. Pertama, Nabi memerintahkan minum air kencing onta. Seandainya najis, tidak mungkin disuruh minum. Karena yang namanya pengobatan itu, ya, kata ulama tidak ada istilah darurat. Masih ada alternatif lain. Susunya juga bisa dan masih ada obat yang lain. Tidak darurat harus air kencingnya. Tetapi ketika disuruh minum air kencingnya, memang menunjukkan itu suci. Yang kedua, Nabi tidak memerintahkan untuk mencuci wadah yang dipakai untuk menampung air kencing. Ya. Bejana yang dipakai untuk minum dari air kencing unta itu Nabi tidak memerintahkan untuk dicuci. Ini diantara dalil yang menunjukkan itu. Juga hadis yang lain yang Nabi membolehkan sholat di kandang kambing. Nabi membolehkan sholat di kandang kambing, hadisnya riwayat Muslim. Padahal kandang kambing itu kan penuh dengan air kencing dan kotoran kambing, tetapi boleh sholat di situ, sah. Sementara kan tidak boleh sholat jika ada najis. Itu menunjukkan bahwa kotorannya dan kencingnya bukan najis. Ini dulu untuk sementara, ya, dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, dan dalil-dalil ini sudah mencukupi, ya. Jadi kesimpulannya, untuk air kencing dan kotoran hewan yang halal, misalkan kotoran ayam, kotoran kuda, sapi, kerbau, air kencingnya itu suci. Meskipun kotor, tetapi suci, ya. Oleh karena itu kita dengar Nabi membolehkan sholat di kandang kambing, seandainya sudah tidak ada tempat lain, harus sholat di kandang kambing. Nah, ataupun ingin sholat di kandang kambing sah. Nah, karena bukan najis. Begitu. Adapun air kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan najis. Nah, dan sudah kita dengar, ini keluar dari mazhab Syafi'i, ini mazhab muridnya itu Imam Ahmad dan mazhab gurunya itu Imam Malik. Karena dari segi dalil lebih kuat, wallahu a'lam. Mungkin kita cukup sampai di sini. Jika masih ada kesempatan, barangkali di pertemuan berikutnya kita bisa manfaatkan. Jika ada hal yang ditanyakan, waktu yang akan datang, insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum.